Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، ندخل اليوم إلى الحديث 76، ما زلنا في باب الإمامة، masih kita pada bab al-imamah. Hadis yang 76. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika ammanal imamu, jika seorang imam amin, mengucapkan ta'min, fa'amminu, maka ucapkanlah oleh kalian juga ta'min. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, karena sesungguhnya siapa yang mencocoki ta'minnya, ucapan aminnya dengan ta'minnya malaikat, dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosanya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, karena lafad-lafad kalimatnya alhamdulillah semuanya jelas. Ammana yu'amminu ta'minan, mengucapkan amin. Qala du'a fatihatil kitab huwa ahsanud du'a. Doa dengan al-fatihah itu adalah sebaik-baik doa. Wa anfa'uhu, dan yang paling bermanfaat. Lidha syara'a lil musalli au syuri'a lil musalli. Oleh karena itu disyariatkan berdoa dengan al-fatihah pada orang yang salat. Imaman kana au ma'muman au munfaridan. Apakah dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, atau dia salat sendirian, maka disyariatkan untuk membaca al-fatihah. La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca al-fatihah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, membaca Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Qala, oleh karena itu disyariatkan untuk mengaminkan doa tersebut. Imam mengaminkan, makmum mengaminkan, dan orang yang sholat sendirian juga mengaminkan apa yang diucapkannya dari Al-Fatihah. Qala syara'a an yu'ammina ba'dahu li'anna ta'min tabi'ud du'a. Karena memang ucapan amin itu adalah tabiatnya doa. Itu adalah tabiatnya doa. Ya, ini sifatnya doa. Yang namanya doa, ya diakhiri dengan amin. Baik. Wa ma makna ta'min? Ta'min, isim atau fi'il? Isim. Dia fi'il dalam bentuk isim. Atau isim fi'il. Yang maknanya taqabbal minna. Atau istajib du'ana. Maknanya kabulkanlah. Fi'il amr. Isim fi'il amr. Tetapi al-amr liman huwa a'la. Fal makna laysa bi amr. Fal makna du'a. Maknanya adalah berharap. Fi'il amr. Kalau dari yang atas kepada yang bawah, memang amrun. Tapi kalau dari yang bawah ke atas, bisa dua. Kalau kepada manusia yang lebih mulia, maka maknanya permohonan. Tetapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya doa. Walaupun fiilnya fiil amr. Nah. فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ أَنُّ أَمِّنَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengaminkan ketika imam mengucapkan amin. لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ تَأْمِنِ الْمَلَائِكَةِ. Karena itulah waktu takminnya malaikat. Kapan? Ketika takminnya imam. وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةِ. Dan siapa yang mencocoki takminnya dengan takminnya malaikat, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِهِ, akan diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosanya. وَهَذِهِ غَنِيمَةٌ جَلِيلَةٌ وَفُرْصَةٌ ثَمِينَةٌ. Maka ini merupakan keuntungan yang sangat tinggi dan kesempatan yang sangat berharga. أَلَا وَهِيَ غُفْرَانُ الذُّنُوبِ, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa. بِأَيْسَرِ الْأَسْبَابِ, dengan sebab yang sangat mudah. Tinggal kamu ucapkan amin. فَلَا يَفُوتُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ, maka tidak mendapatkannya kecuali, atau tidak mungkin melewatkannya kecuali orang yang memang terhalang mendapatkan kebaikan. Tidak melewatkannya kecuali orang yang memang terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kebaikan yang mudah terlewat. Waladhalin. Semoga sudah amin nih, masing-masing lamun. Oh, amin. Terlewat. Tidak bersama-sama dengan malaikat. Tapi bagaimana tahunya sama-sama dengan malaikat? Kapan malaikat? Malaikat takmin adalah seperti atau bersama imam. Maka ketika imam bertakmin, kamu takmin. Bersama-sama. Ini barakallahu fikum. Nasallahu an yaghfir lana dunubana. Nasallallahu an yaghfir lana dunubana. Taib. Ikhtilaf atau ikhtilaful ulama. Berselisih para ulama atau perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama'u fi mas'alati at-ta'min. Dhahaba Malik fi ihda riwayataini anhu. Adapun Imam Malik bermadhab dalam salah satu riwayat dari beliau, ila anna ta'mina la yushra' fi haqqil imam. Kata Imam Malik bahwa ta'min, mengucapkan amin, tidak disyariatkan untuk imam. Imam hanya membaca waladhalin, makmumnya menjawab amin. Bagaimana dengan hadis ini? Hadisnya berkata, idza ammanal imamu wa ta'awwala al-hadis. Imam Malik menafsirkan atau memahami hadis ala makna, memahami dengan makna, idza balagal imamu mawdi'at ta'min. Kalau imam sudah mencapai tempat ta'min, maka ucapkanlah amin. Itu maknanya. Idza ammanal imam, kata Imam Malik, maknanya idza wasalal imamu ila mawdi'it ta'min. Kalau imam sudah sampai ke tempat ta'min, yakni waladhalin, maka kalian ucapkan amin. Qala walam yaqsid at-ta'min nafsuhu, walam yaqsid at-ta'min nafsuhu. Kata Imam Malik, bukan meniatkan bahwa kalau imam mentakmin atau mengucapkan amin, bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau imam sudah sampai ke tempat takmin. Wa ta'wil an zahir al-hadis bidun qarinah yang sahihah tidak bisa. Menakwilkan zahir hadis kepada makna yang lain tidak dilakukan kecuali kalau ada qarinatun sahihah, atau kalau ada dalil-dalil yang yadullu ala anna zahir ghaira murad. Anna zahir ghaira murad. Seperti dikatakan, ayyuma rajulin adrakathu shalah. Siapapun laki-laki yang datang waktu salat, maka salatlah. Kalau perempuan bagaimana? Ya perempuan juga. Artinya zahir kalimat rajul ghaira murad. Naam. Adzahir ghaira murad. Yang dimaukan dengan kalimat rajul adalah seseorang, laki-laki maupun perempuan. Mahu dalil? Dalil sekian banyak ayat dan hadis bahwasanya seorang laki-laki maupun perempuan harus berwudu dan harus sholat. Iya kan? Itu qarinah namanya. Maka dikatakan kalimat rajul ghaira murad. Tayyib wa hakadha fi kulli hadis. Kalau ada kalimat-kalimat yang ditakwilkan oleh para ulama kepada yang bukan zahirnya, biasanya mesti ada qarinah atau ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dhahaba ila istihbab at-ta'min likullin min al-imami wal ma'mumi wal munfaridi. Ijlis. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dahaba, keduanya berpendapat, ila istihbabit ta'min, dianjurkan, mustahabbah untuk menyebutkan amin bagi imam, bagi makmum, dan bagi yang salat sendirian. Semuanya diperintahkan, disyariatkan dengan istihbab untuk menyebutkan amin. Lidzahiril hadits alladzi ma'ana, dengan zahir hadis yang bersama kita. Wa ghairihi, dan dengan dalil-dalil lainnya. Wa dhahabat adh-dhahiriyah. Adapun dhahiriyah, dhahabat ila al-wujub ala kulli musallih. Ala kulli musallin. Wajib bagi setiap musallin, bukan sunnah, bukan mustahabbah, tetapi wajibah. Sebagaimana biasanya, karena mereka ahlu dhahir, ya, dhahiriyah, maka apa kata letternya, teksnya, maka dipakai. Itu dipahami. Tekstual istilahnya. Tekstual. Teksnya menyatakan, fa'amminu, walafad amminu, min fi'l amrin, wal amr yaqtadi al wujub. Maka beliau langsung menyatakan harus, wajib. Wa huwa zahirul hadis fi haqqil ma'mumin, dan itu zahir hadis pada haqqil ma'mumin. Makmum saja, imam tidak ada dalam hadis. Coba lihat hadisnya. Idza ammanal imam fa amminu, in lam yu'minal imam fala tu'minu, kan begitu. Makna idza, jika imam bertakmin, artinya bisa juga tidak. Sehingga berarti imam enggak ada kewajiban. Tapi makmum, kalau imam bertakmim, kalian harus bertakmim, wajib hukumnya. Lianna zahiril hadis wajib fi haqqil ma'mumin. Lianna al-amr yaqtadi al-wujub, karena amr yaqtadi al-wujub. Khana bin na'azakum Allah, yang belum disebut Ahnaf. Naam. Wallahu ta'ala alam, enggak disebutkan di sini. Tetapi di tempatnya sana, di Pakistan dan sekitarnya, ketika waladhalin kamu amin, kamu sendirian. Amin. Kok gak ada yang amin? Sepi. Dan nanti setelah sholat semua ngeliat ke kamu. Ini orang dari mana? Karena mereka tidak amin. Mungkin tidak jahar. Mungkin tidak jahar. Tidak dikeraskan aminnya. Ma yukhad minal hadis minal ahkam. Apa yang diambil dari hadis ini, dari hukum-hukum? Awalan, istafanda min hadal hadithi mashru'iyyat at-ta'min lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Disyariatkannya ta'min bagi imam, bagi makmum, dan juga bagi yang sendirian. Kalimat mashru'iyyah aslam, lebih selamat. Kalau bilang wajib, berarti engkau merojihkan yang wajib. Wajibnya ta'min, berarti engkau merojihkan yang wajib. Atau istihbabut ta'min lil imam wal ma'mum wal munfarid, berarti engkau merojihkan yang mustahab. Tapi kalau masyru'iyah, mencakup dua-duanya. Disyariatkannya. Ta'min lil imam wal ma'mum wal munfarid. Apakah wajib atau mustahab? Alaqtilafin fi. Alaqtilafin fi. Pokoknya disyariatkan. Maka kalimat masyru'iyah ini aslam. Masyru'iyatu ta'min lil imam wal ma'mum wal munfarid. Thanian, istafadna aydan min hadal hadithi anna al malaikata tu'ammin ala du'ail musalli. Kita dapatkan faedah penting, bahwa malaikat-malaikat mengaminkan doanya orang yang salat. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Amin. Malaikat menyatakan istajib. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Kalau kita sholat dalam keadaan merasa bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah diaminkan oleh malaikat, maka kita akan semangat. Diaminkan oleh malaikatan kiram. Diaminkan oleh makhluk-makhluk yang dijemputkan oleh Allah dengan ibadun mukramun. Allah sebutkan dengan pujian-pujian para malaikat. Ibadun mukramun. Apa lagi? Hah? Naam? Yaf'aluna ma yu'marun. Apa lagi? Naam. Kiramun katibun ila akhirih. Disebutkan mulia, disebutkan taat, disebutkan saleh, disebutkan. Mereka mengaminkan bacaan kita. Ihdina siratal mustaqim. Naam. Maka malaikat mengaminkan kita, masa kita tidak mengaminkan untuk kita sendiri? Naam. Wal adhhar annal murada minhum alladhina yashhaduna tilka shalah minal malaikah. Tetapi yang tampak, yang langsung terlihat dari ucapan ini adalah malaikat yang menyaksikan kau salat. Baik. Minal malaikati fil ardi was sama. Artinya tidak seluruh malaikat. Dohirnya wallahu alam adalah malaikat yang mendengar atau malaikat yang tahu bahwa engkau sedang sholat dan kalian sedang sholat, maka mereka mengaminkan. Apakah malaikat yang di langit ataupun yang di bumi? Wastadalla lidzalika bima akhrajahul Bukhari. Berdalil pula dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Min annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Yaitu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin," jika salah seorang kalian membaca amin, waqalatil malaikatu fis sama, maka malaikat-malaikat di langit pun akan berkata amin. Fawaqa ahaduhumal akhar, maka akan mencocoki satu dengan lainnya. Maka saat itu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Naam. Maka yang di langit yang di bumi, kalau dalam keadaan mereka yashhadun, maka mereka mengaminkan. Dan salat yang paling banyak disaksikan oleh para malaikat adalah salat asar dan salat subuh. Salat asar dan salat subuh. Di samping yang dikatakan dalam ayat Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, dipersaksikan, juga diriwayatkan. Disebutkan Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Juga diriwayatkan dalam hadis bahwa ada malaikat siang, ada malaikat malam. Bergiliran. Maka malaikat siang akan datang pada waktu fajar, hadir bersama kaum muslimin di dalam sholat fajar. Kemudian nanti dia akan kembali waktu asar. Giliran yang malam datang di waktu asar sampai waktu fajar. Maka salat-salat yang lain disaksikan imam malaikat nahar atau malaikatul lail. Illa hataini salatain. Kecuali dua salat ini. Yang ini belum pergi, yang ini sudah datang. Berarti malaikat malam dan siang hadir dalam salat asar dan juga hadir dalam salat fajar. Sehingga dikatakan masyhuda. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau demikian keadaannya, lebih-lebih lagi. Berarti ta'minukum, ta'min kalian, wa faqat ta'min malaikatan nahar wa malaikatan lail, kulluhum ajma'un. Thalithan, yang ketiga, istafadna aydan min hadal hadis fadilatut ta'min, keutamaan mengucapkan amin. Jangan kamu berpikir, kan tidak wajib, enggak apa-apa, enggak amin. Ya masalahnya bukan wajib, tidak wajib. Fadilahnya sangat besar, rugi kalau kamu enggak ta'min. Kalau kamu enggak mengucapkan amin. Itu kalau mustahabbah. Apalagi wajib, kamu dosa ketika tidak mengucapkan ta'min. Kalau wajib berarti dosa. Sehingga barakallahu fikum, apakah itu mustahabbah atau wajibah? Maka tentunya kita berlomba-lomba untuk mengamalkan amal saleh dan berlomba-lomba untuk mendapatkan fadilah. Fama fadilatu ta'min? Apa keutamaan ta'min? Fadilatu ta'min, wa annahu sababu ghufranidz dzunub. Kita mendapatkan dalil tentang keutamaan ta'min yang sangat besar, yaitu sebab terampuninya dosa-dosa. Apalagi terkabulnya doa kalian, doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam mengaminkan, kita mengaminkan, malaikat mengaminkan, fahadha aula an yustajab, lebih utama untuk dikabulkan, karena yang mengaminkan dari sekian pihak, dari manusia dan malaikat. Lakin 'inda muhaqqiqil ulama anna takfir fi hadzal hadis wa amsalih khassun bi shagha'iridz dzunub. Tetapi masalah pengampunan dosa karena satu amalan-amalan tertentu biasanya sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama, para ahli tahqiq, muhaqqiqil ulama, para pentahqiq, para peneliti dari ulama. Mereka melihat bahwa hadis yang mengandung atau yang memberitakan penghapusan-penghapusan dosa biasanya hanya dosa-dosa kecil. Khasun bisagairid dunub, khusus pada dosa-dosa kecil. Amal kabair, adapun dosa-dosa besar, fala buddalaha minat taubah, maka harus ada taubat khusus baginya. Larangan-larangan dalam Quran dan Sunnah memiliki sekian larangan. Bentuk-bentuknya berbeda-beda. Ancaman-ancamannya berbeda-beda. kalau ada ancaman dengan nar, itu dosa besar. Atau ancaman, bukan golonganku, kata Nabi, maka itu juga dosa besar. Apalagi ancaman yang lebih daripada itu, seperti la'anallah, al-washimat wal-mustawshimat, wal-namisat wal-mutanamnusat, atau la'anallah, zairat al-qubur, atau la'anallah, ni'aha, atau na'iha, ila akhirnya. Yang meratapi mayit. Ini lebih-lebih lagi, dosa besar. Tapi dosa kecil yang mana berarti? Yang dilarang, tapi gak ada ancaman. Yang seperti itu. Ini biasanya termasuk dosa-dosa kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Beberapa ulama berupaya untuk menghitung jumlah dosa besar. Agar mencocoki hadis yang menyatakan 70 atau sekian dosa besar. Tetapi mereka pun berselisih mana yang dimaksud dan mana yang bukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Yang keempat. Istafadna aydan min hadal hadis innahu yanbaghi lidda'i wal mu'ammin ala du'a an yakuna hadir al qalbi. Bukan mu'min ya, mu'ammin. Semestinya seorang da'i yang berdoa, seorang mu'ammin dan yang mengaminkan, yang berdoa dan yang mengaminkan ala du'a. Yan bagi an yakuna hadir al-qalbi, harus hadir al-qalbi, harus dalam keadaan sadar, hatinya hadir. Karena al-umur bimaqasidiha. Innamal a'malu bin niyat. Dia enggak ada niat minta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kamu niat minta enggak sih? Hatinya tidak di situ. Kamu baca dengan sardan, dengan cepat, sedangkan pikirannya kesana kemari, tidak merasa minta sama sekali. Fahada syai' yamna istijabatul doa. Perkara ini seringkali menjadi penghalang dikabulkannya doa. Doa yang diterima adalah doa yang muleh. Dari kata alahha yulehu. Merengek betul-betul meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Dia merasa, kalau aku sedang minta, sampai amin. Mengucapkan aminnya pun amin dengan harapan mudah-mudahan dikabulkan. Ini namanya hadiral qalbi. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, idza ammanal imam fa aminu, maka aminlah kalian. Dan kalau aminnya kalian mencocoki aminnya malaikat-malaikat, akan dikabulkan atau akan mendapatkan ampunan. Dan bukan atau mendapatkan ampunan dan mendapatkan dan dikabulkannya doa. Apa kaitannya kebersamaan mencocok kita min malaikat dengan yang tadi tentang hadirul qalbi? Kamu enggak akan bisa mencocoki kecuali kalau hadirul qalbi. Kalau ngelambiar, seringkali kalian aminnya terlambat. Lihat kata halik. Amin. Tahu-tahu amin. Saya masih mikir ke sana, masih mikir begini. Tahu-tahu sudah amin, amin. Baru dia ikut. Kenapa? Tidak konsentrasi sama sekali. Maka kalimat man wafaqa, supaya kalian berupaya untuk mencocoki. Dan disebutkan di sini, mencocoki malaikat. Karena malaikat bersama imam, maka kita mencocoki imam. Dan ini barakallahu fikum, kalau hadiral qalbi, maka faedah yang keempat, semestinya seorang yang berdoa dan seorang yang mengaminkan harus hadiral qalbi, harus hadir hatinya, betul-betul sadar. Ya'i. Khamisan, istadalla al-Bukhari bihadal hadis ala masyru'iyati jahril imami bitta'min. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini atas disyariatkannya imam untuk mengeraskan suara takmin. Karena Nabi menjadikan khabar untuk kalian mengaminkan dengan takmin al-imam. Jika imam mengaminkan, maka aminkanlah. Li'anahu 'allaqa ta'min al-mu'tammin bi ta'minihi wa la ya'lamuna wa la ya'lamunahu illa bi sima'ihi. Wa hadha qaulul jumhur. Mengapa kau jadi dalil bahwa imam pun harus mengeraskan? Karena Nabi mengkaitkan takminnya para makmum, mu'tammin bukan dari kata takmin. Lain lagi, dari kata i'tamma ya'tamu berimam, yakni makmum yang mengikuti imam, mu'tammin. Allaqa ta'minal mu'tammin, dikaitkan takminnya para makmum bi ta'minil imam. Dikaitkan takminnya para makmum dengan takminnya imam. Wa la ya'lamunahu illa bisima'i, dan tidak mungkin tahu kecuali dengan mengeraskan takminnya sang imam. Wa hadha qaulul jumhur, ini ucapan jumhur. Qala as-sadisah min al-fa'idati allati akhadnaha annahu min al-afdal lid-da'i an yushabihal malaika fi kulli sifat. Yang afdal bagi seorang yang berdoa, hendaklah dia menyerupai para malaikat dalam sifat-sifatnya. Allati takunu sababan fil ijabah, yang merupakan sebab terkabulnya doa. Kattadarru' wal khusyu' wat taharah. Para malaikat itu suci, tahir, illal mutahharun, para malaikat. Khashi', disebutkan para malaikat itu khusyu'. Tadarru', itu sifat-sifat malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat. Itu sifat malaikat juga. Wa halal malbas wal mashrab wal ma'kal, juga keadaan pakaiannya, minumannya, makanannya harus yang suci, halal. Pakaiannya pakaian yang bersih, suci dari najis, dan pakaian yang halal, bukan yang dilarang, bukan sutra bagi laki-laki. Mashrabnya juga halal, makalnya, makanannya juga halal. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Wal iqbal ala Allah, dan selalu menghadap kepada Allah dalam segala hal. Yani selalu kembali kepada Allah dalam segala hal. Selalu aqbala ala Allah. Ini sifat-sifat malaikat dalam keadaan seperti ini. Illa wallahu ta'ala alam, masalah mashrab dan makal tidak diriwayatkan dan saya tidak tahu. Tetapi yang lain suci, tunduk, taat. Selalu dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Selalu menghadap pada Allah. Selalu berzikir. Selalu ingat Allah. Maka doa mereka dikabulkan. Doa para malaikat. Maka demikian pula semestinya kita. Adapun masalah malbas, mashrab, dan ma'kal dari hadis lain. Ini hadis ketika seorang safar. Ash'atha aghbara, kusut rambutnya dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama', menjulurkan tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ma'kuluhu haram, wa ghuddiya bil haram, anna yustajabu lahu. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, seseorang yang safar dalam keadaan sudah kusut bajunya, sudah kusut rambutnya, berdebu, kotor, masya Allah, mengangkat tangannya ke langit, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Kata para ulama, bahwa orang ini sudah memiliki sekian perkara dari asbabul ijabah. Mahiya awalan safar, doa orang safar lebih dikabulkan. Kedua, yamuddu yadaihi ila sama. Yamuddu yadaihi ila sama itu asbab istijabah. Karena disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Allah malu untuk orang itu menurunkan dalam keadaan sifran, dalam keadaan nol, dalam keadaan tidak dikabulkan. Artinya mesti dikabulkan. Itu kedua. Yang ketiga, memanggil dengan namanya, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga penyebab terkabulnya doa adalah memanggil nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa tidak dikabulkan? Ada mawani' al-istijabah. Ada mawani', penghalang-penghalang terkabulnya doa. Mahia, pakaian yang dipakainya haram atau najis atau kotor. Juga makanannya haram, minumannya haram. Anda yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Intaha. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar.